curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lah iya pancen Kang, zaman angger zaman siki gue apa-apa wis modern, apa-apa wis kepenak, apa-apa wis garing glundung, apa-apa wis garing mtul, apa-apa wis garing jal, garing plok. Ah kan, orang kaya gemien wong kadar kur kepengin mangan bakso bae, timung suwe, datang ngepeti show tawara pun gedang, didol lembe bisa tuku bakso we mien. Rek kita ya ora. Nah, iki masalah-masalah teknologi canggih Kang. Nyong ya duwe cerita iki, ringokna bae yo. Ana wong loro ge, jenengane Karto Tuying karo Kaki Matri Sun. Yo nyacan teli iki bae yo. Wei Matri Sun, Kang Diko, waduh jan gagal nembak montol. Helmet ini kebalik baru nganggo, diaduk namanya ngarep sun, matri sun, jan. Gajahnya dola, jan. Kena mampir. Dika lagi ngapak kok pernah kayong santet teman orang maring sama pak. Danyong kena lagi bingung ya kok. Sama tak dol, jari mengarep gue kayak perumahan. Danyong pun garap perumahan ya orang bisa ya. Nang umah baik lah. Kena mampir kang. Danyong dua rawunan gembiliap, jalu ngapak prime. Pernah panen gembiliap apa prime? Nyolong, udah kebunannya kajine. Udah kajine lagi mau kaji maning ya. Kebunannya tolongin anyong. Kayaknya mudun deset ngene, jalan lapangan kayak baik lah. Orang patut jadi sabang bong. Laura lah, tunggu. Nah, lu gembili colongan, dapat tambah nahu apa? Karam, orang mangan matangnya barang colongan kan? Oh, kayak gue ya, barang demontor ya. Gaya nih, Jan. Serak emutan kalau orang idul, bohoke. Oke, Rika Kang Dirika. Pernah enggak mani montor, Kang D, kasih teman. Laura Kang D, uang anu pesing ngirim email nyong, Kang. Maring duluran nyong kesinang ngari-ngarep. Lagi mangat kaji cerita, Nek. Pesing ngirim email? Email. Saya Rika Jan, teknologi ini maju banget ya. Orang tau gelem kalah masalah teknologi Rika kok. Lah, mangkat dari email. Teknologi maju ke priwe. Sama-sama yang ngerti. Gue kere lah orang ngerti email, buka yang apa. Ya orang kayak gue maksudnya, nyong yang ngerti email, nyong ngerti. Lebonjor? Ya kue Rika jangan gaul banget sih kuli ngirim email bisa karo montor ya mari ngarep. Oh dikirimu ngirim email ya lewat internet pun. Oh alah berarti kan gak mau montor dia nung gue pelaku maring internet maring warnet. Malah ngirim email karo montor ke pinggir Rika Jan. Kere ya kere Kang tapi ya sebangetan banget udah ketinggalan zaman lah. Oh ayo kue. Jarku kan bebe ngirim email karo montor pernah kasih wis ke montor. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.